hanya di sini, hanya di sini kita bisa kembali. Kita semua kagum melihat indahnya, kita semua ingin untuk memilikinya, bahkan kita ingin kaya karenanya dan coba menghalalkan segala cara. Alat berat dikerahkan, senjata tajam diacungkan, dan manusia digerakkan, semua demi kembali. Oh, oh, oh, oh, oh.